Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimukumullah, alhamdulillah hari pertama telah kita lalui dalam menjalani ibadah saum Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah saum kita, tilawah Quran kita, dan ibadah kita yang lainnya berupa infak, sadaqah, ataupun yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah singgung tentang hal yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah. Karena bertemunya kita dengan bulan Ramadan tahun ini jelas adalah nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, la in syakartum, sesungguhnya jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, Allah ancam dengan azab, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jemaah rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, mensyukuri nikmat Allah adalah suatu kewajiban. Dan syukur merupakan cara terbaik untuk melestarikan, mengabadikan, dan juga mengembangkan kenikmatan. Sebaliknya, tidak mau bersyukur itu adalah hal yang menyebabkan hilangnya kenikmatan dari kita. Kalau seseorang tidak mau bersyukur, artinya dia telah mendorong agar nikmat yang didapatnya hilang dan musnah. Karena kufur nikmat itu adalah jalan tercepat perginya segala kenikmatan dari kita. Na'udzubillah. Makanya hadirin rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa syukur itu bisa mengikat kenikmatan yang sudah ada pada kita. Bersamaan dengan itu, dia akan memburu kenikmatan yang lainnya untuk kita peroleh. Makanya syukur ada yang menyebutnya dengan al-hafidh, yakni yang menjaga. Kenapa syukur dikatakan al-hafidh, yang menjaga? Karena dengan syukur dapat menjaga kenikmatan-kenikmatan yang sudah ada, sekaligus menarik kenikmatan yang telah hilang dari kita. Berarti jemaah rahimani wa rahimakumullah, suatu nikmat kalau disyukuri, dia akan menetap dan bahkan akan bertambah. Tetapi kalau nikmat itu dikufuri, maka dia pun akan lari, pergi meninggalkan kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini kaitannya dengan wujud syukur kita terhadap nikmat yang agung bertemu dengan bulan Ramadan. Maka syukurilah. Bagaimana cara bersyukur? Syukur itu ada rukunnya, ya. Sebagaimana salat ada rukunnya, kalau satu rukun tidak ditunaikan enggak sah salatnya. Wudu ada rukunnya, satu rukun tidak ditunaikan enggak sah wudunya. Haji, umrah, bahkan akad nikah, semua ada rukun. Termasuk dalam hal ini, orang betul-betul bersyukur dengan kenikmatan ada rukunnya. Di antaranya adalah tadi nikmat berupa dipertemukannya kita kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Rukun syukur ada lima. Yang pertama, mengakui dalam hati. Mengakui dalam hati bahwa semua kenikmatan yang kita peroleh itu semata-mata datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada kamu, maka itu datangnya dari Allah semata. Iya. Berarti janganlah Anda mengklaim bahwa segala kenikmatan yang ada pada Anda, segala kenikmatan yang kita dapatkan, jangan diklaim, "Oh, saya wajar mendapatkan kenikmatan ini, punya harta, punya kendaraan, punya kekayaan, karena memang keahlian saya dalam berbisnis, karena kepandaian saya di dalam memanage." Iya. Berarti dia belum bersyukur. Begitu juga kita lihat bagaimana Qarun ketika mengklaim bahwa nikmat yang ada pada dirinya murni dia peroleh karena ilmu yang dia miliki. Dia klaim seperti itu. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia bersama hartanya. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 78 sampai 81. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kenikmatan yang kita dapati, umur panjang, kesehatan, bertemu bulan Ramadan, semata-mata datangnya dari Allah. Jangan Anda mengatakan, "Ya, saya sehat seperti ini karena memang jaga. Saya rajin kontrol ke dokter, paling enggak 2 bulan sekali check up medical. Wajar kalau saya memasuki Ramadan sehat, bertemu Ramadan bugar." Ini kufur nikmat. Jadi rukun yang pertama, kalau Anda bersyukur, betul-betul mengakui dalam hati Anda kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jemaah azan ya Allah, kalau seseorang mengakui nikmat yang ada pada dirinya itu berasal dari Allah, otomatis dia akan menyanjung Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Maka lahirlah rukun yang kedua. Apa itu? Cinta kepada Allah yang telah memberi kenikmatan kepadanya. Ya, cinta kepada Allah. Dia akan mencintai Allah yang telah banyak berbuat baik kepada dirinya. Dan sebagai wujud cintanya lahir rukun yang ketiga. Apa itu? Tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariat Allah. Naam. Dan kita sudah jelaskan kemarin dalilnya, surah As-Saba, apa surah Saba ayat 13. I'malu ala Dawud syukra. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan ucapkan syukur, tapi Allah katakan i'malu, lakukan syukur. Jadi wujud cinta Anda kepada Allah adalah dengan tunduk dan patuh kepada syariat. Demikian juga dengan nikmat Ramadan ini, Wujudkan syukur Anda dengan mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah saum, tilawatil Quran, demikian juga malam harinya dengan qiyam Ramadan, ya, salat tarawih, membaca Al-Quran, infak, sedekah dan seterusnya. Ini wujud syukur kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan syukurnya dengan apa? Tahajud. Sampai kaki beliau bengkak. Dan kita sudah bawakan hadisnya kemarin. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, rukun yang keempat adalah menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Gimana cara menyebut? Contoh yang Allah sebutkan di ayat, di surat yang sama. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ini wujud syukur, menyebut-nyebut nikmat. Ya. Dulu aku yatim, lalu Allah memeliharaku. Ini kan? Yatiman fa'awa. Dulu aku seorang yatim. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim, kemudian dia sebutkan lahir dalam keadaan yatim tapi bisa besar, tumbuh, berkembang. Diakui itu semata-mata karena pemeliharaan dari Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa wajadaka dhalan fahada. Dulu aku dhalal, aku enggak tahu arah, tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepadaku. Demikian juga dulu aku miskin, lalu Allah memberikan kecukupan kepadaku. Ini contoh-contoh rukun yang keempat, menyebut nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, sebutkanlah nikmat-nikmat tersebut untuk merasakan nikmat yang telah diberikan dan untuk mensyukuri Allah yang telah memberi kenikmatan. Tapi ingat, menyebut-nyebut kenikmatan ini untuk dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Ya, bukan untuk berbangga-bangga. Ingat, luruskan niat Anda. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang perlu ingat saat dirinya berada dalam kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan, kejahiliahan, lalu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kegelapan itu, dari kejahilan itu kepada cahaya yang terang benderang. Ya, ingat bagaimana Anda sebelum mendapatkan hidayah dalam keadaan kegelapan, lalu Allah memberimu hidayah. Ini dicontohkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Umar bin Khattab, dia ingat saat dirinya berkubang dalam jahiliyah, sampai ketika mengingat-ingat dia apa, tertawa lucu. Apa di masa jahiliyah? Dia makan Tuhannya sendiri. Iya. Karena Tuhannya itu dari kurma. Terus kurma dia makan. Dia tertawa mengingat masa jahiliyah di masa itu. Nah, jemaah azanillahu wa iyyakum, kalau seseorang telah meyakini bahwa Allah yang telah memberinya nikmat, kemudian dia menyanjung Allah, maka tentunya tidak etis kalau dia gunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah rukun yang kelima, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan gunakan kenikmatan di jalan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, misal seseorang diberi harta, jangan kemudian dia gunakan untuk sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, misalkan dengan cara dia kembangkan dengan cara ribawi, ya, dan seterusnya. Demikian juga jemaah rahimakumullah, kita diberi umur sehingga memasuki bulan Ramadan. Iya. Maka isilah hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ketaatan dan amal saleh. Kalau dia memasuki bulan Ramadan sama hari-hari yang dia lalui dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak ada perubahan, maka dia belum bersyukur dengan hakikat syukur. Nah, dengan memenuhi lima rukun ini, maka dia akan mendapatkan kenikmatan, apa, mendapatkan keutamaan syukur yang sangat banyak. Sebagaimana janji Allah tadi, la in syakartum la azidannakum. Nah, inilah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, mengingat kenikmatan-kenikmatan dari Allah, dan pandai mensyukuri nikmat tersebut. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami untuk senantiasa mengingat Engkau, senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah Engkau berikan, dan dapat menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya untuk-Mu ya Rabb. Kita memohon kepada Allah agar kita bisa mensyukuri nikmat-Nya, dan juga kita berlindung kepada Allah dari mengkufuri nikmat. Wallahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.